بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الحمد لله، malam ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong dan diberi taufik untuk kembali berkumpul bermajlis dalam rangka at-tafaqquh fid-din, mendalami agama Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita, mempelajari hal-hal yang terkait dengan jenazah. Dan kita sudah berada di bagian akhir buku panduan mudah mengurus jenazah, di bagian akhir tata cara penguburan jenazah. Kita sampai pada masalah keempat, yang merupakan masalah yang kami tambahkan pada penjelasan tata cara keenam yang disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, masalah yang keempat yaitu hukum menyiram gundukan kuburan dengan air agar tanah gundukannya menjadi padat dan rapat sehingga tidak berhamburan. Ya, jadi gundukan kuburan disiram air tujuannya apa? Untuk merapatkan dan memadatkan gundukannya supaya tidak berhamburan. Nah, tetap utuh gundukan itu, tetap wajarnya. Hal ini mustahab, disukai menurut mazhab Hambali dan Syafi'i. Ya, Asy-Syaukani rahimahullah juga menukilnya sebagai pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Ini salah satu fatwa Ibn Baz rahimahullah. Alasannya, hal itu merupakan wasilah, merupakan wasilah yang faktor agar gundukan kuburan tetap terjaga dan tidak berhamburan, tidak rusak. Ya, dalam riwayat hadis yang menunjukkan hal ini, tetapi hadis itu dihukumi dhaif, lemah oleh Al-Albani, sehingga itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Namun yang menjadi dalil di sini adalah, ya, bahwa hadis itu merupakan wasilah, faktor, ya, untuk tercapainya suatu sunnah, ya, yaitu menjaga gundukan kuburan itu tetap terjaga. Sehingga memiliki hukum yang sama ini dalam kaidah usul fikih. Ya, dikatakan bahwa al-wasail laha hukmun al-maqasid, faktor-faktor wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan-tujuannya. Jika tujuannya adalah sesuatu yang wajib, maka faktor wasilah untuk mencapai tujuan menjadi wajib. Jika tujuan itu sunnah, maka wasilah atau faktor untuk mencapai tujuan itu sunnah. Begitu pula jika tujuan itu haram, maka wasilah atau faktor untuk mencapai tujuan Begitu pula jika makruh. Nah, karena saya kita belajar bahwa membuat gundukan kuburan kurang dari sekian tadi atas perkataan Rasulnya agar dikenal sebagai kuburan, ya, kuburan muslim agar diperlakukan sebagaimana mestinya itu sunnah, maka terjaga, ya, tetap terjaga untuk tidak rusak wasilah faktornya ini tadi menjadi hukumnya juga sunnah di mustahab sulai yaitu di siram air. Nah, riwayat lain dari Abu Muhammad mengatakan hal itu tidak mengapa, yakni beliau tidak mengatakan itu sunnah mustahab sunnah, tetapi mengatakan tidak mengapa, boleh. Ini fatwa lain yang berbahas dan fatwa Ibnu Utsaimin. Ya. Barangkali inilah yang terbaik untuk dikatakan dalam surah ini, wallahu a'lam. Nah. Demikian yang kami katakan di sini. Nah, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu sunnah, dua sifat tadi, menjadi sunnah. Ada yang mengatakan tidak mengapa. Baik, baik dikatakan sunnah atau boleh dibilang itu sesuatu yang tidak masalah. Nah, dan bisa dilakukan. Baik, tidak ada kalajengking tertentu dalam menyiraminya, karena semata-mata bertujuan untuk menjadikan tanahnya tidak berhamburan. Maka dari itu mengenalkan tanah tertentu dengan keyakinan yang tidak ulama akan menjerumuskan dalam bid'ah. Misalkan disiram dari ya, dengan tata cara tertentu dari sini, ya mulai dari bagian kepala, ke kaki dan seterusnya, ya tata cara tertentu itu bid'ah. Nah, baik. Itu seperti hanya mazhab Imamiyah dari kalangan Syiah Rafidhah. Mazhab Imamiyah dari kalangan Syiah Rafidhah yang memulainya dari bagian kepala dan diedarkan mengitari kuburan, kemudian sisanya disiramkan di bagian tengah kuburan. Nah, ini ada bid'ah. Ya. Syiah Rafidhah mazhab Imamiyah. Nah, dari kepala kemudian mengitari kuburan kemudian sisanya di bagian tengah. Ini difonis bid'ah oleh ulama. Nah, baik. Nah, kita mengetahui tampaknya ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal seperti ini. Nah, punya cara tertentu, ya, dengan keyakinan tertentu. Nah, itu harus ditinggalkan karena itu merupakan bid'ah. Baik, Al-Utsaimin mengingatkan keyakinan sebagian orang awam bahwa hal itu akan mendinginkan jenazah dalam kuburan tidak ada dasarnya. Sebagian orang awam, orang umum menyangka disiram air supaya menjadi dingin dalam kuburan tidak kepanasan. Maka itu tidak kesan-kesan, ya. Baik, karena jenazah dalam kuburan itu mereka sudah berada di alam basah. Nah, bisa di alam kali. Nah, baik. Jadi sudah bukan di alam dunia lagi. Baik. Nah, lain halnya. Jika itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah, nah, seperti pada hari Ibn Abbas mengatakan, pernah Nabi Rasulullah melewati suatu kuburan. Nah, ada dua kuburan. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah di belah dua, tancapkan separuhnya tancapkan di satu kuburan itu dan setengah lagi tancapkan di kuburan yang satunya. Kemudian Nabi mengatakan barangkali, yakni semoga ya, Adam keduanya diringankan dalam kuburan atau kubur keduanya diringankan selama belum mengering pelepas kurban. Nah, itu Nabi Rasulullah dapat wahyu. Nabi Rasulullah tahu dapat wahyu dari Allah SWT. Nabi menjelaskan bahwa dua orang itu diadab dalam kuburan. Salah satunya karena Nabi diadab karena tidak memperhatikan kebersihan dirinya, pakaiannya dari air kencing. Jadi yang diperhatikan masalah air kencing. Dan hadis yang lain, Nabi bersabda, "Amal pada lingkup minal bau." Nah, keumuman kebanyakan adalah kubur itu karena air kencing. Karena seorang tidak menjaga kesuciannya dari perjinan air kencing, dan tidak mau bersih, tidak mau cuci, ya, tidak terpuji. Baik. Yang satunya lagi, karena Nabi diadab karena yang mesti dinahi, karena dia kian aktif mengadu domba, mengadu domba di antara manusia sehingga bermusuhan. Dari mana Nabi tahu dua orang ini diadab dengan sebab dosa ini sengaja dan tentu wahyu dari Allah. Sebagaimana Nabi melakukan faktor dari beberapa kubur di Malaysia yang menjadikan dua kuburan tersebut, dan Nabi berharap dengan sebab itu diringankan adanya sana Allah. Hanya seperti itu, tidak bisa dipikir. Nah, ya, itu hal yang khusus. Ya, nah, kita tahu namanya nanti dapat apa? Nah, jadi kita tidak bisa sembarangan. Oleh karena itu, di sini dengan Al-Qur'an sebagai orang awal orang yang berkeyakinan jika kuburan itu disirami air akan mendinginkan jenazah, maka itu hal yang tidak berdasar sama sekali. Nah, hal-hal seperti itu harus dihilangkan. Jadi tadi pembahasan kita, jika memang akan disiram, maka jika dibutuhkan, apabila tujuannya apa tadi? Untuk meratakan dan memadatkan gundukan supaya terjaga, supaya tidak rusak, tidak berkuburan, itu saja. Dan di sini mungkin saja tanpa ada tentang tertentu, tadi sudah jelaskan semua. Baik, kemudian masalah kelima, hukum menaburkan batu kerikil di atas gundukan kuburan agar gundukannya tidak berhamburan. Nah, ini hal yang lain. Nah, ya, tanpa menjadikan gundukannya melebihi satu jengkal dari permukaan tanah. Jadi itu tujuannya sama dengan yang masalah kuburan, yaitu untuk menjaga agar gundukan kuburan itu tetap utuh dan tidak rusak, tidak berhamburan. Tapi sekarang faktor yang dilakukan apa? Yaitu menaburkan batu kerikil. Karena batu kerikil itu kan menahan tanah gundukannya itu supaya tidak jatuh, tidak berhamburan. Nah, hal itu mustahab disukai, yang disunahkan pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i. Ini salah satu fatwa Ibnu Baz. Alasannya hal itu adalah wasilah atau faktor agar gundukannya tetap terjaga dan tidak berhamburan. Fatwa Ibnu Baz ini mengatakan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi tidak mengatakan bahwa itu sesuatu yang disunahkan, ya, sudah sehat, tetapi mereka tidak mengapa, barangkali ini yang terbaik di antara dalam selain. Wallahu a'lam. Baik. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kemudian pembahasan berikutnya, tidak boleh meninggikan kuburan lebih dari sejengkal dan tidak boleh membangun kuburan. Tidak boleh meninggikan kuburan lebih dari sejengkal dan tidak boleh membangun kuburan. Ya. Yang tampak dari ucapan Al-Uthaymin rahimahullah di matan kitab ini, setelah kita baca, haram meninggikan gundukan kuburan lebih dari sekian kali. Nah, sudah kita pelajari bahwa ukuran gundukan sekian kali itu kurang lebih ya, pendekatan ya. Nah, ya, intinya bahwa kuburan, nah, hanya di, ya, digunakan tanah kuburan itu sendiri, menimbunannya dari tanah kuburan itu sendiri, ya, sehingga konsekuensinya sejengkal kuburannya, karena tanah yang tadinya di bagian lahat atau syak itu naik ke atas dan yang tadinya rapat padat, ya tentunya ketika penimbunan kuburan ya tidak sepadat sebelumnya, sehingga ini konsekuensi kuburan hanya kurang lebih sejengkal. Nah, tidak boleh ya, menangkap ini mengambilkan tanah dari tanah yang lain atau kemudian meninggikan lebih tinggi dari sejengkal. Nah, dan yang tampak dari ucapan Al-Haymi itu haram. Hal itu lebih nampak lagi pada fatwa beliau tentunya dalam kitab Majmu' Fatawa Warasail yang menyatakan wajib menghilangkan tambahan gundukan suatu kuburan yang melebihi satu jengkal dari permukaan tanah agar tingginya hanya sejengkal. Ya, ini berarti kan haram meninggikan lebih dari sejengkal. Kalau dikatakan wajib menghilangkan tambahan yang lebih dari sejengkal, berarti haram meninggikan lebih dari sejengkal. Ini adalah madzhab Ibnu Hazm al-Dhahiri yang dirojihkan, yakni ditasdik oleh Asy-Syaukani dan Al-Albani. Para ulama. Ini pula yang tampak dari ucapan Al-Imam Ahmad pada riwayat Abu Dawud dalam Masailnya. Ya, pada riwayat Abu Dawud dalam Masailnya. Nah, Abu Dawud itu muridnya Imam Ahmad. Abu Dawud penulis Sunan Abi Dawud. Nah, beliau adalah murid Imam Ahmad. Abu Dawud menulis kitab namanya Masail, yakni kumpulan masalah-masalah, yakni kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad, dijawab oleh Imam Ahmad. Masalah-masalah itu dikumpulkan semuanya, jawaban-jawaban Imam Ahmad dikumpulkan oleh Abu Dawud dalam kitab Masailnya. Nah, di situ Imam Ahmad berkata, ya, pada riwayat Abu Dawud tersebut, gundukan kuburan tidak ditambah dari tanah selainnya. Ya. Gundukan kuburan tidak ditambah dari tanah selainnya. Jadi cukupkan dengan tanah galiannya itu sendiri. Namun, ya, dalam kitab Al-Insaf, dinukil bahwa Imam Ahmad berkata makruh. Baik, ini dari dari Imam Ahmad. Kemudian Asy-Syafi'i, berikutnya Syafi'i. Asy-Syafi'i dan sahabatnya yaitu Fuqaha Syafi'iyah berpendapat disukai untuk tidak menambah timbunan kuburan dengan selain tanah kuburan itu sendiri, tetapi tidak mengapa melakukannya. Jadi kesimpulannya ada beberapa mazhab, ada tiga. Mazhab Ibnu Hazm al-Dhahiri mengharamkan lebih dari sejengkal, berarti haram ditambah timbunannya dari tanah lain. Ini yang dipilih oleh Syaukani, Al-Albani dan Ibnu Umar. Mazhab yang kedua, dan ini juga yang tampak dari riwayat dari Imam Ahmad oleh muridnya Abu Dawud dalam Sahih. Kemudian mazhab yang kedua mengatakan makruh ditambah lagi dari sejengkal, tidak haram tapi makruh. Nah, ini ya yang dinukil dari Imam Ahmad dalam kitab Al-Insaf. Kemudian mazhab yang ketiga yaitu yang mengatakan ya tidak mengapa dilebihkan lebih dari sejengkal, ya, dengan menambahkan tanah lain dari selain tanah kuburan sendiri, tetapi disukai agar tidak ditambah. Nah, Jadi yang disukai pakai tanah itu sendiri, jangan ditambah. Tanah yang lain cukup karena itu yang disukai. Jika ditambah tidak mengapa. Ini mazhab syarat syar'i dan hukum syar'i. Nah, kemudian kami jelaskan di bawah yang lebih sesuai dengan makna yang tampak dari dalil-dalil adalah pendapat yang mengatakan haram. Mazhab Ibnu Hazm al-Thawri, Syaukani al-Albani, al-Uthaymin. Dalil-dalil itu adalah pertama hadis Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yajassasa al-qabr wa an yub'ada alayhi wa an yubna alayhi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan dilapuri kapur, diduduki dan dibanguni sesuatu. Tiga hal yang dilarang ini. Dilapuri kapur, dilapuri, diduduki dan dibanguni sesuatu. Hadis ini riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Pada riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi terdapat tambahan lafaz. Ada tambahan lafaz au yunada 'alaihi atau ditambah atasnya. Jadi ada larangan keempat pada tambahan riwayat itu, yaitu larangan ditambah, ya, ditambah kundukannya. Sanadnya dihukumi sahih oleh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Yang kedua, hadis Ali bin Abi Thalib ketika berkata kepada Abu Al-Hayyan Al-Asadi, hadis ini sudah lewat, sudah pernah kita lewati. Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Al-Hayyan Al-Asadi, ala ab'atuka ala ma ba'athani عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هندك أكوتس أنك علي بن طالب خليفة مواسع sebagai خليفة ketika itu. هندك أكوتس أنك يعني أكو تغاس atas sesuatu رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam memutusku atas. Janganlah engkau membiarkan ada satu patung kecuali engkau hancurkan. Dan janganlah engkau membiarkan ada satu kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Bukan diratakan dengan tanah. Karena kalau diratakan dengan tanah hilang gundukannya, menghilangkan kuburan. Bukan itu maksudnya. Diratakan dengan kuburan di sekitarnya tingginya sejengkal. Yakni dinormalkan ya, sesuai sunnah. Nah, hanya sejengkal. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini terkandung larangan meninggikan kuburan lebih dari sejengkal. Ya, karena kuburan yang tingginya melebihi sunnah sehingga terlihat lebih tinggi dari kuburan-kuburan di sekitarnya diperintahkan oleh Nabi untuk diratakan dengannya dengan yang lainnya yang hanya setinggi sejengkal. Ya, sebab satu kuburan yang tingginya melebihi apa yang disyariatkan, perhatikan ini sisi faktor ya, kenapa tidak mengandung unsur pengagungan terhadap kuburan ini jika melebihi yang disyariatkan. Kenapa ditinggikan lebih sejengkal? Kenapa? Kan begitu. Kenapa menjadi cukup dari sejengkal saja? Sebagaimana anak sunnahnya, ya, sebagaimana syariat. Kan ada sesuatu yang ini merasa tidak cukup kalau sejengkal ini lebih tinggi lagi. Berarti kan ada unsur melebihkan, yakni ada unsur ya mengagungkan, pengagungan dari kuburan ini. Dan ini akan menyeret kepada kesyirikan, akan menyeret kepada kesyirikan, tidak langsung. Nah, tapi bersama dengan waktu, ya, berawal dari dilebihkan daripada kuburan yang lain, ditinggikan lebih dari yang lain, diagungkan, ya, dengan cara itu sampai nanti ya dikhawatirkan setan yang menyeret orang-orang melakukan lebih dari itu, yaitu berbuat syirik di situ, yaitu diibadahi kuburan. Nah, seperti halnya membangun kuburan, ya, akan datang nanti pembahasannya. Kenapa dilarang membangun kuburan? Alasannya ini karena akan menyeret orang-orang pengagungan, ya, dan jika berlebihan dalam kuburan pengagungan akan menyeret pada syirik. Baik. Termasuk pula dalam makna meninggikan kuburan yang terlarang adalah membangun kuburan. Ini masuk dalam makna meninggikan kuburan yang terlarang, yaitu membangun kuburan. Karena kuburan jika dibangun berkonsekuensi meninggikannya lebih dari yang disyariatkan, dan tentunya kan begitu. Jika dibangun tentu akan lebih tinggi dari sejengkal. Nah, itu konsekuensi. Nah, bahkan membangun kuburan telah dilarang secara khusus dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu di atas. Nah, jadi dari segi makna membangun kuburan itu masuk dalam kategori meninggikan lebih dari yang disyariatkan. Terus yang kedua, ada larangan khusus membangun kuburan pada hadis Jabir yang terlewat tadi. Nah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasqal qabru wa yubna'i wa an yubna 'alayhi. Nah, Nabi melarang kuburan dibangun sesuatu. Nah, dan saya muslim, ya, dan yang lainnya. Baik. Namun di sini kami nukil terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum membangun kuburan. Ya, ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat haram. Makruh itu apa? Makruh itu dibenci, tetapi jika dilakukan tidak berdosa. Namun jika ditinggalkan dalam rangka menaati Allah Taala, berharap kepada Allah, ya, maka dapat pahala. Nah, kalau haram jelas ya, jika dilakukan berdosa, jika ditinggalkan karena menaati Allah berarti berpahala. Baik, yang rajih yang terkuat dari dua pendapat ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini mazhab Ibnu Hazm yang dipilih oleh Asy-Syaukani Al-Albani, ya, dikhawatirkan oleh Al-Lajnah Al-Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz dan Al-Uthaymeen. Ya, kenapa? Ini yang terkuat itu haram, bukan hanya makruh. Sebab pada asalnya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat mengharam. Ya. Pada asalnya larangan Nabi jika melarang sesuatu itu sifatnya apa? Mengharamkan. Nah, itu sifatnya mengharamkan. Itu hukum asal. Kecuali terdapat dalil yang menggesernya keluar dari hukum asal tersebut menjadi larangan yang bersifat makruh. Ya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa larangan itu tidak mengharamkan, hanya yang memakruhkan. Artinya jika dikerjakan tidak berdosa. Jika ada yang menunjukkan itu, maka dibawa kepada mana makruh. Jika tidak ada, berarti tetap di atas hukum asal pelarangan, yaitu pengharaman. Sedangkan dalam hal ini dalil itu tidak ada. Dalil yang menunjukkan bahwa itu hanya pemakruhan, dalil yang menggeser dari pengharaman dari itu. Nah, oleh karena itu yang kuat. Membangun kuburan diharamkan karena merupakan wasilah, faktor yang akan menyeret kepada kesyirikan. Ya, sebab membangun kuburan berarti mengagungkannya, tadi sudah dibahas, dan ini akan menyeret kepada pengagungan yang sifatnya syirik, yaitu ibadah. Nah, dan itu ya sudah banyak buktinya. Nah, sudah banyak buktinya, ya, pengagungan kuburan, penyembahan kuburan, dan ya banyak ya terjadi, dan itu adalah syirik besar yang membatalkan keislaman. Yakni jika sudah sampai pada tingkatan orang-orang menyembah kuburan. Nah, meminta-minta kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, minta hajat, minta kesembuhan dan seterusnya, minta barokah kepada kuburan, kepada kuburan, ya itu sudah ibadah kepada kuburan, sudah menyekutukan Allah dengan kuburan, sudah menuhankan tuhan lain selain Allah, maka itu membatalkan Islam, ya, membatalkan keislaman, ya, yang seperti itu. Adapun tadi membangun kuburan itu wasilah tadi, wasilah menuju yang akan menyeret kepada syirik tersebut. Oleh karena itu yang benar itu haram. Nah, itu haram. Baik, kemudian tidak boleh melampaui kuburan dengan kabur atau selainnya. Tidak boleh melampaui kuburan dengan kabur atau selainnya. Tidak boleh melampaui kuburan dengan kabur atau mewarnainya dengan cat dan semacamnya. Ya, tidak boleh melampaui kuburan dengan kabur atau mewarnainya dengan cat, ya, dengan cat, ya, dan semacamnya. Hukumnya haram seperti hanya membangun kuburan. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, hal itu diharamkan karena merupakan wasilah yang akan mengantar kepada kesyirikan, seperti hanya membangun kuburan. Sama faktor hukumnya. Sebab hal itu berarti menghiasi, ya. Hal itu menghiasi. Ketika dilampaui kabur kan jadi putih, ya, jadi putih kan. Nah, jadi putih, jadi warna-warna putih atau dari warna yang cair, warna, ya. Itu artinya menghiasi, membuat memperindah kuburan, ya. Dan itu mengandung unsur pengagungan, diperagungkan lebih dari yang semestinya. Nah. Dan itu akan menyeret pada pengagungan yang sifat syirik, yaitu disembah ibadah seperti yang telah dijelaskan. Nah, pendapat ini adalah madzhab para ulama yang telah disebutkan di atas, yaitu madzhab Ibnu Hazm, Al-Bahri, Asy-Syafi'i, Al-Albani, Al-Najdi, Al-Ibnu Baz, dan Al-Uthaymeen. Nah, kemudian masalah, ya, ini masalah tentang menulis kuburan atau batulisan. Nah, tidak boleh menulisi kuburan atau batulisan. Dilarang menulisi kuburan atau batulisan. Berdasarkan riwayat tambahan oleh hadis Jabir radhiyallahu taala an di atas, ya, hadis Jabir yang berbunyi anjuk lebah. Jadi Jabir dari riwayat Muslim dan yang lainnya itu, nah, Rasulullah SAW, ya. Nah, pada riwayat ini awyuk taba alaihi. Nah, atau tulisnya. Jadi Nabi melarang menulis pada riwayat tadi riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan lain dan Al-Hakim. Ya, sanadnya dinyatakan berderajat sahih oleh Al-Hakim, Al-Dahabi dan Al-Albani. Jadi hadisnya sahih. Larangan Nabi SAW menulis kuburan. Baik, namun sama dengan pembahasan sebelumnya, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat makruh. Ya, yang roh yang terkuat hukumnya haram berdasarkan hadis tersebut. Sisi pendapatnya sama dengan pengharaman berbagai kuburan dan melakukannya dengan kabar semacam ini. Itu karena merupakan wasilah, faktor yang akan menyeret kepada kesyirikan. Nah, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Asy-Syafi'i, Al-Albani, Ibnu Baz dan Al-Uthaymeen. Baik, tulisan yang dilarang berupa tulisan, bentuk tulisan pada kuburan yang dilarang, ini rinciannya, pujian dan sanjungan terhadap jenazah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, menulis pujian, pujian dan sanjungan. Yang kedua, identitas lengkap jenazah, Itu terdiri dari nama, nama ayahnya, nama kakeknya dan sebagainya. Kemudian tanggal, bulan dan tahun kelahiran lengkap. Ya, identitas secara lengkap. Kemudian berikutnya juga dilarang menulis ayat Qur'an. Ayat Qur'an. Ya. Atau semacamnya yang mengandung unsur pengagungan dan kemuliaan terhadap jenazah. Ya. Kami di sini menulis bahwa secara tegas, Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Rasail menyatakan bahwa penulisan identitas lengkap jenazah atau ayat Quran, penulisan ayat Quran adalah bid'ah. Ya, ini dari Ibnu Utsaimin Majmu' Fatawa Rasail. Ini kumpulan fatwa-fatwa dan risalah-risalah beliau. Beliau berfatwa penulisan identitas lengkap jenazah, nama, nama ayah, nama kakek, ya, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Nah, ya, itu bisa. Begitu pula penulisan ayat Quran itu bisa. Baik, ada pun sekadar penulisan nama saja, nama saja. Tidak lebih dari itu. Nama saja. Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan sebagai alamat pengenal untuk mengenali suatu kuburan. Dan ini sudah dibahas. Ya. Ditulis di batu nisannya. Ya. Ini sudah kita bahas. Ya. Apabila batu nisan di area perkuburan itu ukurannya banyak dan batasannya sama dan sulit untuk mengenali ukuran keluarganya sehingga butuh tanda pengenal. Nah, maka terkait dengan ini, ya, penulisan nama, nama saja untuk mengetahui mengenai bahwa ini kuburannya, kuburan keluarganya namanya ini, ya. Terdapat pada pendapat yang terakhir. Yang pertama, Ibnu Hazm dan As-Sa'di membolehkannya secara mutlak. Ya. Pendapat ini menyamakannya dengan hukum peletakan batu nisan secara kias, secara umum. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan secara mutlak. Artinya ini disamakan dengan hukum peletakan batu nisan. Jadi mutlak boleh, tidak masalah. Pendapat kedua, Syekh Al-Albani memilih pendapat yang membolehkan dengan syarat. Jadi bukan mutlak boleh, tapi ada syaratnya. Beliau berkata, kata Al-Albani, menurutku, wallahu a'lam, pendapat yang menyamakannya dengan peletakan batu nisan secara mutlak, secara kias, ya, dengan dalil kias, jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran. Yang benar, hal itu boleh dengan syarat tujuan peletakan batu nisan di atas kuburan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai alamat pengenal tidak tercapai dengan batu nisan yang ada lantaran banyaknya kuburan, karena banyaknya kuburan dan batu nisan di area permakaman itu, ya, misalnya. Nah, jika demikian halnya, batu nisan yang ada sudah tidak bisa mewakili untuk sebagai tanda pengenal, berarti boleh menulis nama jenazah sebatas tercapainya tujuan tersebut. Nah, ini Al-Albani. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa sebagai solusi pengganti penulisan nama untuk mengenali kuburan itu, cukup membuat alamat kode tertentu pada suatu lempeng kulit atau semacamnya, lalu ditempelkan pada nisan. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mendukung pendapat ini dalam kitab Majmu' Fatawa Rasail yang berkata, jika pemberian kode semacam itu sudah cukup untuk mengenali kuburan tertentu, tidak butuh menulis nama padanya. Jadi fatwa Ibnu Utsaimin lebih ketat lagi. Ya. Al-Albani sudah memperketat, yakni memberi syarat. Jika memang batu nisan tidak bisa mewakili sebagai tanda, maka ditulis nama, cukup nama, tidak lebih dari itu, yang penting dengan nama itu sudah dikenal. Ibnu Utsaimin mengatakan jika masih bisa ya, pakai kode, ya, di kode di misalnya Pak Ustadz sesuatu pakai kode, maka tidak, ya, tidak butuh penulisan. Nah, kami simpulkan dari tiga pendapat ini, tentu saja pendapat yang terakhir yang difatwakan Mu'awiyah ini lebih hati-hati dan lebih aman untuk diamalkan. Ya, namun jika seseorang memilih solusi penulisan nama seperti yang dinyatakan difatwakan oleh Syekh Al-Albani, hal itu tidak mengapa insyaallah. Nah, ya, wallahu a'lam. Nah, ini pembahasan kita, tampaknya waktu itu sudah hampir masuk. Ya. Yang berapa? 9. 9. Jadi sudah masuk. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Apa ada yang ingin diperjelas? Mungkin satu menit. Terkait masalah kembang-kembang. Ada kasus itu kan orang kembang baru sering dilewati ternak. Dikhawatirkan jangan sampai kembang itu rusak atau tidak terbentuk lagi seperti itu. Apakah boleh dipagar di sekelilingnya untuk menghindari ternak itu? Iya, biasanya memang area pengukuran itu dijaga supaya tidak dirusak. Yang supaya tidak dilewati ternak dosa, biasanya ada pagar sebagai pelindung dari luar, ya. Nah, itu bukan membangun kuburan, bukan, tetapi memagari area kuburan itu. Nah, jadi bukan kuburan yang dibangun, ditinggikan, dibangun di atasnya, bukan, tapi sekelilingnya diberi pagar pelindung. Itu tidak masalah. Adapun kuburannya tetap seperti itu. Oh, enggak, maksudnya seluruh area kuburan itu dipagari. Nah, bukan hanya satu kuburan saja. Karena kalau satu kuburan saja, kuburan yang lain tetap ada. Lainnya sama saja. Jadi sekalian, jadi nanti akhirnya khawatirnya mengarah kepada ada salah paham, akhirnya malah dibangun. Jadi maksudnya di dari luar nih dipegang semuanya, di dunia semuanya satu area. Artinya dia pegang kalau sudah kuburannya belum yang lain itu kan? Dibicarakan, biar itu kan area pengukuran seperti itu kan milik masyarakat, ya, untuk kemaslahatan bersama, jadi dibahas bersama, kerja bakti, ya, kemudian mungkin bisa mengumpulkan dana swadaya bersama, kemudian dibenahi area pengukurannya, nah, agar terjaga, karena semuanya butuh kan, sama-sama butuh untuk kepentingan bersama. Seperti itu. Nah, apa lainnya? Ya, kemudian butuh ditata, jelas. Ya, jangan jadi tidak seperti itu. Sebagian kuburan tidak beraturan, sehingga ketika kita mau masuk menguburkan bingung mau lewat mana. Akhirnya menginjak kuburan sana ini kan begitu. Jadi butuh penataan. Nah. Baik. Gimana? Enggak terkira. Oke, tinggi begini kan. Apakah kita harus tinggi-tinggikan? Enggak, tentunya nisan lebih tinggi dari gundukan, tapi tidak tinggi sekali, asalkan ada nisan kelihatan gitu. Nah. Karena dia diletakkan di atas gundukan, ya. Berarti kan otomatis lebih tinggi dari gundukan. Tundukan, tapi tidak tinggi sekali, ya, karena sebagai tanda saja. Nah, sebagai tanda saja. Nah, cukup mungkin. Ya.